أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, kalau untuk habat bagus yang cairan atau yang serbuk, Ustaz? Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Karena kalau kita bicara apa tuh namanya serbuk ya. Serbuk itu kan dia masih ada selulosnya, selulosanya dari kulit-kulitnya segala macam itu. Cuman kalau serbuk apa tuh namanya dia kandungan dia kecil ya. Kandungan dia kecil dan belum terekstrak dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalkan gini, pemahamannya gini, 1 kilo habatus sauda serbuk itu atau biji itu kalau dibuat menjadi minyak itu jadi cuma 20-30%. Ya. Artinya kalau kita bicara minyak, memang itu sudah sarinya. Ya, cuman kan nggak semua orang kadang-kadang suka minyak, ya. Jadi kalau memang mau dapatkan manfaat yang cespleng dan lebih cepat kerjanya, ya memang minumnya minyak ya. Minumnya minyak. Dan saya pribadi kadang-kadang kalau minum habatus sauda itu ya bukan 1 ke 2 kapsul sekali minum, 5-7 kalau saya sih. Yang serbuk ya, karena memang tadi ya kandungan dia dalam 1 serbuk kapsul itu nggak banyak. Ya nggak banyak sehingga butuh asupan lebih banyak ya. Kayak tadi pagi kebetulan anak lagi pilek gitu kan. Ya anak-anak sih saya biasa kasih itu aja, 1 kapsul campurkan dengan madu seperti itu. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi, kaitan dengan rebusan rimpang untuk ginjal bahaya nggak Ustaz? Yang ditakutkan apa ya? Sebenarnya kalau Anda kalau ya minum ibu rimpang terus. Soalnya kan ada misalnya kayak gini Ustaz, ada yang minum jamu itu kan herbal. Jamu bunga yeah. Ustaz, kemudian larinya ke ginjal gitu kan. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini kan rebusan deh ya, rebusan jadi air. Gimana Ustaz? Terkait dengan sama gini ya, Ibu-ibu sekalian, pahamilah bahwa apa ya? Semua tuh kalau diminum berlebihan pasti muncul masalah. Pasti muncul masalah. Sekarang saya tanya aja sebelum saya jawab pertanyaan ini. Ya. Apakah ada di negeri kita ini yang sudah Allah tumbuhkan rempah rimpang yang luar biasa, ya. Anda mendengar kabar orang-orang, katakanlah orang tua kita lah Anda, orang tua Anda, orang tua saya gitu kan atau nenek moyang kita sebelumnya ini mereka keracunan minum rempah dan rimpang, coba ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kadang-kadang yang muncul itu ketakutan yang tidak berdasar, karena memang banyak dulu kita tahu beberapa obat-obatan atau mungkin herbal-herbal, jamu-jamuan gitu dicampur malah justru dengan obat-obat kimia, kan gitu? Jadi Anda yang mungkin edisi-edisi tahun 70-an ya, sama kayak saya gitu ya. Edisi tahun 70-an atau 60-an, ya ibu-ibu kita tuh zaman dulu ya minumnya itu aja gitu kan. Saya kadang-kadang mikir, oh mungkin gara-gara itu ada program KB, karena kebanyakan minum kunyit mungkin, orang tua kita. Kunyit kan bikin subur, gitu loh. Gak ada ceritanya, terus orang tua kita tuh katanya, keracunan lah, autoimun. Coba zaman Anda, zaman 30-40 tahun, ada banyak kasus autoimun gak? Autoimun itu, ya. Penyebabnya banyak memang ya, di samping makanan obat-obatan juga ada banyak yang memicu autoimun loh ya. Jadi jangan-jangan kita justru malah ketakutan dengan sesuatu yang Allah ciptakan ya, dan akhirnya kita lupa bahwa justru jauh lebih besar tingkat keracunannya dari pemakaian obat-obat kimia loh daripada obat-obat herbal. Coba aja. Makanya saya sering bilang, ya kalau mungkin 1 hari minum kunyitnya 1 kilo, apa mungkin 1/2 kilo, ya iyalah. Itu kan berlebihan masuknya, tapi kita minumnya 1 jempol, 2 jempol. Itu pun kadang-kadang nggak juga tiap hari. Kalaupun tiap hari dengan aktivitas kita, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, kecuali memang orangnya sudah ada gangguan. Ya karena memang senyawa-senyawa aktif yang ada pada produk herbal khususnya itu sebenarnya dia aman-aman saja asal tidak berlebihan ya. Asal tidak berlebihan. Ya kalau saya kira mungkin kalau kita bicara tentang itu ya mungkin mbok-mbok yang jual jamu itu manusia yang paling keracunan kali. Kata mereka ya bisa ngangkat kayak begitu gitu kan. Masya Allah kan. Mereka minum aja tuh kencur. Ya kencurnya berapa lah kencurnya gitu loh. Kita justru malah melupakan hal-hal yang justru malah lebih beresiko dan berbahaya bagi tubuh kita. Seperti garam-garam yang ada di fast food misalkan. Produk-produk yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia, ya kimia sintetik, itu kan banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah minum rempah-rimpang tiap hari ya, itu akan akan mengganggu ginjal. Catatan pertamanya, kalau memang ada masalah di ginjal, mungkin bisa jadi itu memberatkan. Tapi kalau nggak ada masalah dan dia aktivitasnya lancar, minumnya baik, air putih ya, aktivitas fisiknya baik, dia makannya juga stabil, insya Allah nggak masalah. Asal tidak berlebihan, itu aja. Nah, makanya saya sering sampaikan, jadi kalau minum berarti, apakah kita tiap hari minum kunyit asam? Ya nggak usah, ganti-ganti aja. Ya ganti-ganti aja, misalkan hari ini minum jahe pandan, besok mungkin kencur gitu kan, atau mungkin dalam seminggu tuh nggak ada hari di mana kita nggak minum tapi air putih dibanyakin, misalkan itu bisa, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu tekankan ya, jadi nggak ada masalah dengan apa yang Allah ciptakan asal tidak berlebihan. Dan memang yang Allah ciptakan kebanyakan, apakah ada herbal-herbal yang berbahaya atau mungkin diminum itu tidak boleh banyak-banyak, ada, tapi biasanya dengan kasih sayangnya Allah itu tidak Allah ciptakan banyak-banyak gitu. Contoh gini lah, ada satu pohon namanya pohon mimba. Kalau ibu-ibu nanti lihat ya, mimba itu salah satu pestisidanya tanaman gitu kan, rasanya pahit ya, itu kalau dimakan dalam jumlah saya lupa takaran berapa, itu emang agak-agak beracun bagaimana, tapi jarang kita ketemu pohon mimba. Yang banyak itu apa? Ya jahe, ya kunyit, ya temulawak, ya serai gitu loh. Yang dijadikan akhirnya bumbu-bumbu itulah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi insya Allah ya kita tetap perlu cari tahu ya. Tapi mungkin ketakutan terhadap itu semua menyebabkan masalah ginjal segala macam ya nggak usah juga ya. Apalagi kita cuma ngambil dari apa misalnya kita beli di pasar, beli kunyit, beli jahe ya direbus mungkin ya berapa potong gitu kan insya Allah aman. Insya Allah biiznillah aman. Lanjut Ustaz, lanjut, masih banyak soalnya. Ustaz, ada yang bertanya ini, obat eksim dan pantangan makannya apa ya Ustaz? Untuk terkait dengan herbal. Udah ada postingan saya, nanti mungkin dilihat aja di Instagram ya, hashtagnya anti-gatal-JSR, nanti bisa dipakai itu. Oh gitu, ya, baik. Nanti di Instagram Ustaz ada ya. Ya, anti-gatal-JSR. Anti-gatal-JSR, ya. Ustaz, ini ada yang nanya lagi. Kalau mencampur madu untuk pemanis minuman, apakah ada pantangannya untuk mencampur dengan minuman jenis tertentu, Ustaz? Madu. Enggak ada, setahu saya. Cuma memang saya pribadi agak kurang suka ya mencampur madu untuk minuman. Ya karena memang madu itu mengubah rasa dan rasa asli dari minuman tadi. Ya, di kalau saya biasanya ya madu emang jadi pilihan utama. Cuman kalau minuman-minuman yang saya pengen mendapatkan tetap wanginya, saya minum kopi ya, tapi juga nggak banyak-banyak. Saya minum kopi biasanya saya pakai yang gula singkong. Ya, ada namanya gula yang terbuat dari tepung singkong. Itu namanya gula singkong. Itu ibu-ibu mungkin bisa dapatkan itu secara indeks glikemiknya juga rendah. Ya, itu insya Allah. Cukup menjadi solusi ya. Di samping memang gula-gula yang lain, kan gula aren, gula kelapa, air. Jadi setahu saya nggak masalah sih, ya. Tahu saya. Ya, baik. Kalau madu dipakai untuk minum sama air putih, Ustaz, kayak kebiasaan saya malah saya jadiin buat sirup. Nggak masalah, justru bagus malah. Jadi daripada beli sirup-sirupan yang kemasan itu. Ibu-ibu pernah baca nggak ada warning di sirup-sirup sekarang? Pernah baca nggak? Karena faktor gulanya ya, Stan? Bukan, ada gula buatannya di situ. Oh. Kalau Anda baca di bawahnya ada keterangan tuh. Jangan dikonsumsi untuk ibu hamil menyusui atau anak di bawah 5 tahun. Coba baca. Terutama produk-produk yang mengandung pemanis buatan. Daripada pakai sirup-sirup begituan, mendingan Anda ambil madu 1 sendok 2 sendok campurin air campurin es kalau pengen sirup ya namanya sirup madu. Iya. Lanjut Ustaz, lanjut. Ustaz, terkait dengan fungsi garam pada masakan. Nah, sekarang kan lagi ngetren Ustaz, makanan real food tanpa garam sama sekali. Gimana tuh Ustaz? baik aja, nggak masalah. Orang asal contoh gini, mati ya Ustaz ya. Sebenarnya kalau dibilang garam itu kita perlu nggak perlu sih sebenarnya. Cuma memang banyak produk-produk yang sebenarnya sudah ada garam di sana ya. Contoh mungkin produk-produk dari ibu-ibu yang pernah dinas di daerah atau bapaknya pernah dinas di daerah Sulawesi ya. Mungkin di Sulawesi Selatan, bau-bau, saya pernah ke bau-bau tuh. Atau mungkin saya pernah juga ke fak-fak ya, ke fak-fak, buat ada dakwah juga di sana. Itu kan kalau mereka masak ikan, mereka ambil ikan ke laut, udah langsung dibersihin, udah dibakar aja kan, udah ada garam di situ. Gitu loh. Bisa kayak begitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah itu sebenarnya adalah ketika garam yang terkonsumsi, ya itu adalah garam-garam refinasi. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita tetap butuh asin, karena asin adalah karunia dari Allah ya kepada kita semua, kepada tubuh kita ya, untuk salah satunya kan menjaga keseimbangan volume pembuluh darah. Asin itu perlu ya. Ya, tapi kalau seandainya kita sudah dapatkan kandungan asin itu dari makanan-makanan real food, ya memang kalau dibilang butuh, tetap butuh garam enggak? Ya kita sendiri yang tahu badan kita. Ya, kita sendiri yang tahu badan kita. Kalau kita sudah merasa memang cukup, jadi tanda-tanda orang yang kekurangan natrium itu apa? Ya lemas salah satunya. Jadi kalau dia merasa nggak lemas, ya badannya fit-fit saja, ya udahlah, lanjut aja, nggak usah itu. Cuman tetap kita perlu garam. Makanya saya pernah posting juga waktu itu salah satu cara untuk mencegah pusing-pusing waktu lagi berbuka puasa itu adalah minum air madu campur garam. Jadi air madu ambil masukin dalam air gitu kan, kemudian campurkan sedikit aja, sejumput garam-garam non refinasi ya, seperti garam-garam garam Himalaya atau garam laut atau garam gunung gitu kan, banyak tuh garam non refinasi pokoknya, jangan garam refinasi seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azabannar.